Mitra bisnis, untuk meningkatkan derajat dan profesionalisme guru, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan akan menganugerahi para guru yang telah lulus ujian sertifikasi dengan gelar GR. Seperti layaknya profesi lain, contohnya dokter yang juga memiliki gelar. Ada komentar, sepertinya yang dipoles hanya wajahnya saja, tetapi otak dan spiritnya tidak tersentuh. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Sekjen Federasi Serikat Guru Indonesia, Retno Listiarti. Ibu Retno, apa komentar Anda soal ini? Iya, pertama kan begini, ini kan gelar GR ini untuk PPG ya. PPG itu adalah pendidikan profesi guru. Jadi begini, pasca keputusan MK yang menyatakan bahwa guru adalah profesi terbuka. Jadi siapapun bisa menjadi guru. Kalau seorang dokter, nggak bisa jadi dokter kalau nggak pernah sekolah dokter. Seorang advokat, nggak bisa jadi advokat kalau nggak sekolah advokat. Tapi seorang guru bisa menjadi guru meski nggak pernah sekolah guru. Nah, tidak pernah sekolah guru, misalnya, seseorang dari jurusan sosiologi UI, misalnya. Dia bukan keguruan, tapi ingin jadi guru, boleh. Caranya gimana? Ikut yang disebut dengan PPG ini. PPG adalah pendidikan profesi guru bagi orang yang tidak dari jurusan keguruan. Kemudian dia akan sekolah selama 2 semester untuk menjadi guru. Setelah memegang ijazahnya, maka dia berhak untuk jadi guru. Nah, ini nanti gelarnya misalnya sarjana sosial ESOS GR gitu, bahwa dia GR itu gelar tambahan tadi. Nah, kenapa kemudian kami FSGI ya, organisasi saya memandang ini bukan untuk mengangkat harkat, bukan. Pertama, yang diberi gelar GR tadi kan orang yang sebenarnya tidak berasal dari sekolah guru. Kemudian yang kedua adalah PPG ini kan suplemen. Nah, kan suplemen dari LPTK. LPTK ini kan pabriknya guru. Universitas yang ngurusin guru ini, LPTK ini, kemudian punya suplemen gitu. Saya menyebutnya dengan kata suplemen PPG ini. Lah, kok suplemennya kemudian seolah-olah suplemen ini akan bagus dengan gelar GR tadi? Pemerintah ini sibuknya adalah melabeli, memberi label, memberi gelar, tapi tidak pernah membenahi di dalam. Kenapa kesinisan ini muncul? Karena untuk kami, yang dibutuhkan sekarang adalah pembenahan guru, dimulai dari hulu, yaitu dengan pembenahan LPTK atau pabrik-pabrik guru, sekolah-sekolah guru. Nah, mereka ini harusnya dibenahi. Apa dampak dari kebijakan rencana ini, Bu? Kalau menurut saya soal dampak ya belum bisa di ini kan karena belum ada ininya ya, tapi buat saya secara substansi aja gitu loh, bahwa ini pertama adalah gelar yang diberikan pada mereka yang bukan berasal dari sekolah keguruan kan gitu loh. Ini bukan soal bersaing loh ya, bersaing oke. Ini pasti akan mengalami kekalahan juga nih orang-orang yang dari LPTK gitu, ketika jurusan biologi ITB atau jurusan kimianya ITB bisa jadi guru kan, gitu loh. Jadi yang sekolah guru, kalahnya berkali-kali nih. Kalah juga dia di pasar, gitu istilahnya kan. Dengan lulusan-lulusan dari universitas yang bukan keguruan, yang sudah mengambil gelar GR ini. Yang kedua adalah dari sisi substansi menurut saya. Apakah dengan 2 semester orang memahami pedagogi? Apakah dalam 2 semester dijamin bahwa mereka lebih baik dari guru yang sekolah guru? Nah, ini kan juga belum bisa dibuktikan memang. Tetapi menurut saya, ini seolah-olah pemerintah ingin cepat aja ini. Nih guru bagus kok, nah, tapi bukan dari keguruan, bukan dari sekolah keguruan, berasal dari sekolah umum yang ambil gelar GR yang hanya 2 semester tadi, yaitu dari PPG tadi. Terus seolah-olah mengatakan, tuh lihat guru udah berkualitas, kita udah benahi dan gurunya berkualitas. Kan mau ngomong begitu gitu loh, gitu. Akhirnya orang gak ada gunanya masuk sekolah guru, mungkin akhirnya gak mau juga masuk sekolah guru. Ambil aja umum, toh nanti bisa ikut PPG dan bisa jadi guru juga. Nah, secara global saja nih Bu, sebagai Federasi Serikat Guru, bagaimana Bu Retno melihat kinerja Kemendikbud selama ini? Ya, kebijakannya penuh dengan orientasi proyek. Nasional proyek, kurikulum 2013 proyek, proyek pelatihan guru, proyek bikin buku, cetak buku, proyek melulu. Lalu apa yang paling pertama harus dibenahi nih Bu Retno? Kalau menurut saya adalah yang harus dibenahi tadi, kalau kita bicara guru kapasitasnya, karena seluruh asesmen internasional menyatakan guru Indonesia berkualitas rendah, maka pemerintah harus sungguh-sungguh membangun kapasitas guru melalui pelatihan-pelatihan yang menurut saya harus terencana, harus masif, dan harus dilakukan secara berkelanjutan. Nah, selama ini pemerintah ini sibuknya di pendidikan adalah ngurusin gedung, ya, membangun gedung, membeli sarana prasarana, tapi tidak mau membangun kapasitas SDM, sumber daya manusianya. Akhirnya ketika guru berkualitas rendah seperti ini karena memang tidak pernah dilatih dan tidak pernah dibangun. Sementara negara-negara yang maju pendidikannya, contohnya tetangga kita Singapura, mereka punya program melatih guru setiap tahun, itu 100 jam per guru per tahun, yaitu diberi pelatihan 10 kali, di mana dalam 10 kali pelatihan itu dilakukan pada saat murid-muridnya libur. Ya, tapi gurunya tetap berhak untuk memperoleh cuti dalam 1 tahun tadi. Nah, dengan demikian, maka kurangnya pembangunan kapasitas guru dan kurangnya kesungguhan pemerintah untuk membangun sumber daya manusia, terutama tenaga pendidik ini, nah ini akhirnya membuat guru kompetensinya rendah. Tentu saja sebagai seorang praktisi pendidikan, saya menginginkan pemerintah dalam APBN maupun APBD betul-betul berkonsentrasi dalam membangun kapasitas guru, tidak melulu berkonsentrasi ngurusin gedung, merehab gedung, membangun gedung. Jangan fisik saja, tapi SDM-nya harusnya menjadi yang utama untuk dibangun. Begitu, Mbak. Demikian Sekjen Federasi Serikat Guru Indonesia, Retno Listiarti. Saya, Mandariska.